Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uutsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-14 dari bulan Rajab 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Maret 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Umdatul Ahkam. Yang mana alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang ke-9 dan ke-10 dari bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitabus salah, tata cara salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang ke-9 yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau menyampaikan ma sallaitu khalfa imamin qat akhaffa salatan wa la atamma salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku mengerjakan salat di belakang seorang imam yang paling ringan dan paling sempurna. Maka inilah dua kriteria yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda tentang kondisi sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ringan akan tetapi tetap sempurna. Diperhatikan rukun-rukunnya, diperhatikan kewajiban-kewajiban salatnya, diperhatikan sunnah-sunnah af'alnya, diperhatikan sunnah-sunnah akwalnya dan yang seterusnya. Yang biidznillah taala akan kita bahas secara rinci satu persatu. Begitu pula hadis yang ke-10 dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jazmi Al-Basri qala ja'ana Malikun ibnul Huwairits, ketika Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi alaihi rahmatullah mengatakan sempat datang kepada kami Malik ibnul Huwairits, Malik ibnul Huwairits fi masjidina hadza, di masjid kami ini. Faqala inni la usalli bikum wa ma uridu shalah, aku akan salat di tengah-tengah kalian dan tidak niat utamaku, aku tidak memiliki niat utama untuk mengerjakan salat. Wa ma uridu shalah usalli kaifa raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, yang aku inginkan adalah menyontohkan, memberitahukan kepada kalian bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disampaikan kepada sang perawi kaifa kana yusalli, bagaimana salatnya Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka beliau mengatakan mithla salati syaikhina hadha, wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi qabla an yanhada. Ini syahid dari apa yang akan kita bahas biidznillah taala yang berkaitan dengan jalsatu al-istirahah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana salat tersebut dipraktekkan oleh Malik ibn al-Huwairits, yajlis idza rafa'a ra'sahu min as-sujud. Beliau alaihi salatu wassalam, beliau radhiyallahu taala anhu arda sempat duduk sebentar selesai dari sujud yang kedua, maka sebelum bangkit untuk naik ke rakaat kedua, sebelum bangkit untuk naik ke rakaat yang keempat, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk sebentar. Inilah yang dikenal dengan jalsatu al-istirahah. yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana jalsatul istirahah ini merupakan sebuah hal yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da kibari sinnihi alaihi salatu wassalam, setelah usia beliau menua, untuk membantu gerakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sujud yang kedua untuk naik ke rakaat kedua ataukah rakaat keempat dan yang seterusnya. Inilah yang dikenal dengan jalsatu al-autar, duduk yang dikenakan pada bilangan-bilangan witir di dalam sholat. Rakaat pertama ada jalsatul istirahahnya, rakaat ketiga begitu pula ada jalsatu al-istirahahnya. Adapun rakaat kedua dan rakaat keempat maka tidak memiliki jalsatu al-istirahah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, pada pertemuan yang lalu pula telah kita sampaikan dua pendapat dari kalangan para ulama al-fuqaha berkaitan dengan hal ini. Ada yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan salah satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena sebab menuanya beliau alaihi salatu wassalam, sehingga bukan bahagian dari sunnah, hanya perkara mubah kalau seorang ingin melakukannya. Akan tetapi pendapat yang kedua yang telah kita rajihkan dan disampaikan pula oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah, Syekhul Islam fi hadzal asr, beliau berpendapat bahwasanya tidak ada perbuatan, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sifatnya sia-sia. Jadi walaupun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakannya setelah menua, maka itu hukum asalnya adalah sunnah mustahabbah yang juga dianjurkan untuk dikerjakan oleh orang-orang yang mengerjakan salat. Apakah itu salat wajib ataukah salat an-nafilah? Ikhwati fillah yarhamakumullah, pada malam hari ini biidznillah taala kita mengupas lebih dalam apa yang berkaitan dengan dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, kaifiyatu jalsatu al-istirahah, tata cara bagaimana kalau kita mengamalkan jalsatu al-istirahah, bagaimana caranya jalsatu al-istirahah ini bisa kita kerjakan, bisa kita amalkan. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah kaifiyatun nuhud min jalsatu al-istirahah, bagaimana caranya seorang bangkit dari jalsatu istirahah tersebut. Yang pertama cara duduknya, yang kedua cara bangkitnya, ya insyaallah ta'ala akan kita nukilkan dari pendapat para al-fuqaha. Nampaknya butuh al-katib. Falitafaddar katibuna Aba Syuraikh, falitaqaddam syukuran ma'jura. Thank you. Al-Firash seperti ini. Ini cara yang pertama pendapat Imam Syafi'i dan pendapat pertama dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua seperti ini. Lalu istilahnya seperti ini. Ini cara yang kedua. Pada pembahasan pertama ini akan kita sebutkan dari kalangan para ulama. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita kupas secara global pembahasan kedua ya kan. Kita masuk kepada dalil-dalil itu. Kaifiyah an-nuhud. Kaifiyah yang tadi kita baca an-nuhud. An-nuhud ini bahasa sulitnya. Bahasa mudahnya adalah ar-ruh. Tata cara bangkit dari jalsatul istirahat. Bagaimana tata cara bangkit ini? Dua pendapat dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mazhab Imam Malik wal Imam Syafi'i. Mazhab Imam Malik wal Imam Syafi'i. Pendapat mereka yang tentu muhdamatan ala yadayhi. Ketika seorang bangkit dari duduk istirahatnya, muhdamatan bersandar menopang. Apa yang ditopang? Yadayhi, kedua tangan. Jadi seperti ini. Duduk modelnya. Duduk seperti ini. Kemudian mau cara yang pertama, mau cara yang kedua, mau cara yang seperti ini. Bagusnya bangkitnya kata Imam Syafi'i wal Imam Ahmad, Imam Malik wal Imam Syafi'i muhtamad ala yadayhi. Muhtamad ala yadayhi. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Dari dalil yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan permasalahan pertama pada jalsatul istirahah, tata caranya yaitu duduknya sama persis dengan duduk pada saat tahiyatu al-awwal, yakni duduk di antara dua sujud pun demikian dikenal dengan duduk iftirash muftarishan. Dalilnya apa? Dalilnya datang dari hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Dalilnya datang dari hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu wa arda, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah alaihi rahmatullah. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah alaihi rahmatullah. Di dalam hadis Abi Humaid As-Sa'idi, beliau mencontohkan ucapan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan duduk istirahat tersebut. Kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu arda, "Tsumma sana rijlahu al-yusra." Tsumma sana rijlahu al-yusra. Wa qa'ada 'alayha wa tadala hatta yarji'a kulla 'azamin minhu ila mawdi'ihi. Kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu arda, "Tsumma sana rijlahu al-yusra." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat jalsatul istirahah tersebut sana menyandarkan rijlahu al-yusra, telapak kaki kiri beliau. Telapak kaki kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qa'ada 'alaiha, dan Nabi alaihi salatu wasallam duduk di atas telapak kaki kiri tersebut. Seperti kita melakukan duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan yang lainnya persis. Itu pada saat jalsatu al-istirahah. Wa tadala, dan beliau duduk dalam keadaan tegap. Hatta yarji'a kulla 'azamin minhu ila mawdi'ihi. Sampai disifati oleh Abu Humaid As-Sa'idi, tulang-tulang yang ada di sisi punggung Nabi alaihi salatu wasallam kembali kepada tempatnya. Ini cara yang pertama, sesuai dengan pendapat Al-Imam Syafi'i dan pendapat pertama dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Pendapat yang kedua adalah hadis yang sempat didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Hadis yang sempat didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Sebelumnya ternukil dalam sebuah riwayat, Al-Imam Al-Khallal pernah mengucapkan, "Ruwiya an Ahmad ma la uhsihi kathrata annahu yajlisu ala aliyataihi." Terlalu banyak riwayat yang dinukilkan dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Terlalu banyak riwayat yang dinukilkan dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah bahwasanya beliau melakukan jalsatul istirahah dengan bersandar, menopang pada aliyataihi, kedua bokong beliau radhiyallahu taala anhu arda alaihi rahmatullah. Ini pendapat Al-Imam Al-Khallal alaihi rahmatullah. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la. Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la alaihi rahmatullah menjelaskan, yajlisu, yakni Al-Imam Muhammad alaihi rahmatullah, beliau duduk, ala qadamaihi wa aliyataihi mufdiyan bihima ilal ard. Seperti yang kita praktekkan tadi, posisinya sudur qadamai, jari-jari ujung dari telapak kaki benar-benar dilipat, kemudian telapak kakinya ditegakkan dan bahagian tumit dijadikan sebagai sandaran bahagian belakang kita, sandaran bokong kita. Ini pendapat yang kedua. Mana pendapat yang rajih? Karena hadis yang pertama asah, lebih sahih periwayatannya, dan aktsaru turuqan, lebih banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal ini, maka diambil kesimpulan oleh para fuqaha bahwasanya model yang pertama inilah yang lebih rajih, lebih mendekati kebenaran. Yaitu ketika kita melakukan duduk istirahah sama persis seperti kita duduk iftirash, sama persis seperti kita duduk di antara dua sujud, sama persis seperti kita duduk ketika tasyahud al-awwal. Pendapat yang pertama. Ini yang dirajihkan oleh para al-fuqaha. Adapun pendapat yang kedua, enggak bisa diingkari. Karena Imam Ahmad alaihi rahmatullah berpendapat dengan hal tersebut. Artinya, beliau memiliki sebuah ijtihad. Apabila ijtihad Imam Ahmad alaihi rahmatullah benar, beliau akan mendapatkan dua pahala. Tapi ternyata kalau beliau salah dalam ijtihadnya, maka beliau mendapatkan satu pahala. Dan beliau adalah ahl al-ijtihad. Berbeda dengan kita. Kalau kita orang yang sangat dasar kemampuannya untuk berijtihad, maka kita silahkan melihat dalil-dalil yang ada. Secara zahir, hadis yang pertama lebih sahih, lebih banyak periwayatannya, maka itulah yang kita ambil sebagai landasan beramal. Wallahu a'lam bishawab. Akan tapi jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk mengingkari Ada yang misalkan modelnya duduk seperti apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah dari kebiasaan beliau. Pada saat jalsatul istirahah, ditegakkan kedua telapak kakinya, kemudian menopang tangannya atau mungkin menopang bahagian lutut beserta sudur qadamai, ujung kakinya bangkit, tidak bisa kita ingkari. Karena itu bahagian dari amalan-amalan perbuatan yang dikerjakan oleh a'immatu as-salaf wa ala ra'sihim al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah. Adapun permasalahan yang kedua, kaifiyatun nuhud min jalsatil istirahah. Bagaimana kita caranya bangkit dari duduk istirahah tersebut? Pendapat yang pertama, seperti yang ada di hadapan kita, madhab al-imamu Malik dan madhab Imam Syafi'i, yanhaddu mu'tamadan ala yadaihi, benar-benar bertumpu pada kedua tangan. Jadi kalau sudah kita praktekkan tadi posisi duduk yang benar atau duduk yang lebih mendekati ar-rajih, kebenaran, adalah duduk iftirash. Tinggal kita mempelajari sekarang cara bangkitnya seperti apa. Cara bangkitnya seperti apa? Pendapat yang pertama berdasarkan hadis, atau berdasarkan hadis Malik ibn al-Huwairith. Berdasarkan hadis Malik ibn al-Huwairith. Di dalam hadis tersebut disebutkan oleh Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu arda, wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati ats-tsaniyati jalasa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau bangkit dari sujudnya yang kedua, min as-sajdati ats-tsaniyah, ketika beliau bangkit dari sujudnya yang kedua, jalasa, beliau duduk. Ini juga dalil yang dipakai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah, bagaimana beliau memiliki pendapat jalsatul istirahah ini bukan perkara yang sekedar mubah, tapi memang disyariatkan, karena tidak ada perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam yang sia-sia. Akan tapi pada pertemuan yang terakhir sempat kita sebutkan bagaimana Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali alaihi rahmatullah lebih condong kepada pendapat yang pertama. Beliau menganggap bahwa jalsatul istirahah hanyalah perkara yang mubah, yang tidak perlu untuk dilakukan, kecuali memang butuh, kecuali memang membutuhkan, seperti Nabi SAW yang usianya sudah menua membutuhkan untuk bertumpu pada sebahagian anggota tubuh beliau alaihi salatu wassalam. Akan tapi hadis ini hadis yang cukup jelas, wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah, apabila beliau alaihi salatu wassalam bangkit dari sujudnya yang kedua, jalasa, beliau duduk dulu. Wa'tamada, ini syahidnya. Wa'tamada 'alal ardi tsumma qama. Dan beliau alaihi salatu wassalam bertumpu dengan kedua tangannya di atas bumi Allah. Jadi bertumpu dengan kedua tangannya untuk bangkit, tsumma qam, kemudian beliau bangkit menuju rakaat yang kedua. Atau bangkit menuju rakaat yang keempat. Jadi benar-benar menjadikan kedua tangan sebagai tumpuan, bantuan utama untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit, seperti yang kita sudah praktekkan tadi. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, yang merupakan pendapat al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, yanhaddu ala suduri qadamai, dia bertumpu pada ujung kedua kakinya, mu'tamadan ala rukbatai, dengan lutut, kedua lutut dijadikan sebagai bahan tumpuan utama, awadi'an kafaihi ala fakhidaihi, dalam posisi kedua telapak tangannya memegang paha ataukah lututnya. Jadi benar-benar kedua tangan ini lepas dari tempat sujud, lepas dari bumi. Jadi bukan dijadikan sebagai tumpuan kedua tangan ini, tapi apa? Yang dijadikan bahan tumpuan utama adalah ujung-ujung kaki dan lutut, dan rukbataihi, kedua lutut. Ini berdasarkan hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanhaddu fis salati ala suduri qadamaihi. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bangkit dari salatnya, yang dimaksudkan ketika beliau bangkit pada saat jalsatul istirahah, beliau menjadikan sudur qadamaihi, ujung-ujung kaki beliau alaihi salatu wassalam, sebagai tempat tumpuan. Tumpuan utama adalah bahagian ujung kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, khususnya di dalam karya beliau yang berjudul Irwaul Ghalil, menghukumi hadis Abi Hurairah ini sebagai hadis yang dhaif. Sebagai hadis yang dhaif. Ada dalil yang kedua. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Wa'il Ibni Hujr. Diriwayatkan dari Wa'il Ibni Hujrin. Beliau mengatakan, wa idza nahada, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bangkit, nahada ala rukbataihi, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bangkit dengan menggunakan kedua lututnya alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bangkit dengan menggunakan kedua lututnya, wa'tamada ala fakhidaihi, dan kedua tangan beliau memegang bahagian paha. Kedua tangan beliau alaihi salatu wassalam memegang bahagian paha beliau alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, begitu pula Imam At-Tabrani alaihi rahmatullah. Akan tetapi lagi-lagi Imam Al-Albani alaihi rahmatullah menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Dalam kitab yang sama, kitab Irwa Al-Ghalil. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari dua pendapat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, bahwa pendapat yang pertamalah yang lebih mendekati kebenaran, karena kebetulan pada pendapat yang kedua, pendapat dari Imam Ahmad alaihi rahmatullah, disertai dengan dalil yang ada, hadis Abi Hurairah, hadis Wa'il Ibni Hujr, ternyata hadisnya bermasalah. Dan di antara akidah ahli sunnati wal jamaah, tidak mengamalkan hadis dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam beramal. Kalau mungkin cuma sekedar untuk penguat, hadis-hadis dhaif masih bisa. Panjang pembahasannya dalam ilmu mustalah. Tapi kalau dijadikan sebagai landasan beramal, kenapa kamu ketika jalsatul istirahah mau bangkit, enggak meletakkan tangan di tempat sujud, di lantai? Saya mengamalkan hadis Abi Hurairah karena saya mengamalkan hadis Wa'il Ibn Hujr. Ini sikap yang keliru. Karena hadis tersebut hadis yang dhaif, yang tidak boleh seorang beramal di atas hadis yang dhaif. Maka yang rajih wallahu a'lam bishawab, ketika seorang melakukan jalsatul istirahah, maka silahkan bertumpu pada kedua tangan dengan tiga cara yang telah kita sebutkan tadi. Mau digenggam al-qabdu, silahkan, atau mau di bahagian ujungnya, silahkan, atau mau tangan secara sempurna, juga silahkan. Wallahu a'lamu bishawab. Ini khotibillah yara'akumullah yang kita bahas pada pembahasan jalsatu al-istirahah. Mudah-mudahan jelas. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11, disebutkan oleh Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, An Abdullah Ibn Malik Ibni Buhainah, dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Malik Ibnu Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu arda, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, adalah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kana idha salla, apabila beliau sallallahu alaihi wa sallam mengerjakan salat, farraja baina yadaihi hatta yabdua bayadu ibtaihi, hatta yabdua bayadu ibtaihi alaihi salatu wassalam, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau mengerjakan salat. Maksudnya di sini salat bukan ketika berdiri, bukan ketika duduk, akan tapi yang dimaksudkan salat di sini adalah fir ruku'i was sujud, ketika beliau ruku' dan ketika beliau sujud. Jadi perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ruku' ataukah ketika sujud, farraja baina yadaihi, beliau alaihi salatu wassalam melebarkan kedua tangan beliau. alaihi salatu wassalam, melebarkan kedua tangan beliau alaihi salatu wassalam, hatta yabdu bayadu ibtaihi, sampai-sampai nampak putihnya bahagian dari ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ketiak Nabi alaihi salatu wassalam adalah ketiak yang putih, dan ini ternukil dari sekian banyak sahabat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melakukan istisqa, meminta hujan kepada Allah jalla wa ala, dan diantara sunnah yang diajarkan oleh beliau ketika beristisqa seperti yang sudah pernah kita bahas pada waktu-waktu yang lalu, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan untuk seorang imam di atas mimbarnya mengangkat tangannya setinggi-tingginya, diangkat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, kebiasaan beliau dari komis jubah yang beliau pakai, biasanya memang lengannya itu lebar. Lengannya itu lebar Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga ketika diangkat tangannya oleh beliau alaihi salatu wassalam, turun nampak bahagian dari ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu nampak putih, bayad ibtaihi. Begitu pula ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan rukuk dan sujudnya. Ketika rukuk demikian pula, tidak ditempelkan di bahagian perut beliau atau di bahagian manapun dari tubuh beliau, tapi direnggangkan. Begitu pula pada saat sujud, dilebarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini hukum asal dari apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, hadis lain seperti yang sudah kita pernah bahas, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, linu baina aydiya ikhwanikum, hendaknya kalian lemah lembut ketika salat berjamaah di sisi kanan dan sisi kiri saudara-saudara kalian. Hendaknya lemah lembut, jangan saklek, jangan terlalu kaku ketika mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat pembahasannya, bagaimana para ulama membahasnya. Lihat para ulama salaf, lihat para sahabah, lihat para tabi'in, lihat atba' tabi'in, lihat a'immah, ulama kita di zaman sekarang, bagaimana mereka sholat. Contoh yang wadih. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menukilkan bahwa ketika kita berjamaah, di samping kanan dan kiri kita ada orang, enggak peduli. Yang penting saya ingin mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, farraja baina yadai, dilebarkan kedua tangannya, akhirnya menyikut kanan, menyikut kiri. Muslim yang di kanan, muslim yang di kiri. Ini dharar namanya. Masuk kepada larangan Nabi alaihi salatu wassalam, la dharara wala dirar. Enggak boleh kita menzalimi diri kita sendiri, enggak boleh pula kita menzalimi diri orang lain. Orang lain harus kita jaga kehormatannya, harga dirinya, begitu pula diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan sebuah hal yang menjatuhkan muru'ah, harga diri kita. Jadi tetap konsepnya dalam salat berjamaah kembali kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, linu baina aydiya ikhwanikum. Di kanan dan kiri kalian ada orang, maka silahkan lemah lembut pada gerakan-gerakan salat yang sedang kalian kerjakan. Beda misalkan ada ikhwah yang salat di sebelah kiri, ada ikhwah juga salat di sebelah kanan. Yang mungkin ketika di sebelah kanan kirinya ada orang, kanannya enggak ada orang. Sebelah kanannya bisa untuk dilebarkan, silahkan. Fattakullaha mastata'tum. Karena enggak mungkin dua-duanya. Kirinya akan menyenggol orang. Kalau di sebelah sana mungkin kirinya yang lebar. Sebelah kanannya dihimpitkan, disempitkan. Enggak ada masalah. Fattakullaha mastata'tum. Kalau memang bisa satu tangan saja yang dipraktekkan dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, praktekkan. Tapi kalau dua-duanya enggak bisa, beradab di belakang imam misalkan, atau di saf kedua, ketiga dan yang seterusnya, terpaksa harus menghimpitkan bahagian tangannya agar mengamalkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan linu baina aydiya ikhwanikum tadi, maka jauh lebih utama hal tersebut dikerjakan, yaitu menghimpitkan kedua tangan, apakah ketika ruku ataukah ketika sujud. Sedikit ikhwati fillah yarakumullah, faedah yang dinukilkan oleh Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di dalam membahas hadis ini, kita bacakan setelah adzanul isya berkumandang. Falyatafaddal al-muadzin yuadzin. Ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah, ketika beliau mensyarah hadis ini secara global, wa qawluhu, ucapan Abdullah ibn Malik ibn Buhaynah radhiyallahu ta'ala anhu arda, hatta yabdua bayada ibtaihi, sampai nampak putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lafaz ini yang akan disyarah oleh beliau. Kata Imam Sa'di alaihi rahmatullah, li'annahu fi dzalikal waqti ghalibu libasihim al-izar war-rida. Adalah kebiasaan pada zaman tersebut, kebiasaan yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, pakaian yang ada di sisi mereka itu biasanya adalah al-izar war-rida, kain bahagian atas dan kain bahagian bawah. Ini kebiasaan yang masyhur, kebiasaan yang sangat dikenal di kalangan bangsa Arab ketika itu. Kalau kita melihat bagaimana sih modelnya al-izar war-rida yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan kita melihat kepada orang-orang yang sedang melakukan umrah. Persis seperti itu. Ini kondisi pakaian yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Pakaiannya persis seperti orang yang sedang ihram. Laki-lakinya bahagian atas kain yang diselimuti begitu saja, dan bahagian bawah kain yang disarungkan, tidak berjahit. Ini yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kesehariannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat menyukai pakaian yang namanya adalah al-qamis, gamis, jubah seperti yang sedang kita pakai. Kenapa? Karena lebih menutup aurat. Bayangkan kalau seorang yang memakai al-izar war-rida, apalagi ketika ihram, tidak boleh ada pakaian yang berjahit menempel pada bahagian tubuhnya, bahagian pakaian dalamnya. Tidak boleh sama sekali tertempel pada bahagian tubuhnya. Murni dua kain itu saja, atas yang diselimuti dan bahagian bawah. Tapi kondisi ketika itu mengharuskan yang demikian. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ashabu radhiyallahu taala anhum ardhahum fuqara. Bahkan ada ketika seorang yang ingin menikah di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang kamu miliki? Khatam min hadid, cincin besi ada? Enggak ada ya Rasulullah. Lantas apa yang mau kamu jadikan mahar? Aku enggak punya apa-apa ya Rasulullah kecuali pakaianku ini. Ar-rida. Al-izar sudah dia pakai, ar-rida. Satu helai kain bahagian atas. Tapi kalau aku lepas ini ya Rasulullah, aku berikan untuk mahar istriku atau calon istriku, maka aku tidak akan memakainya. Saking fakirnya mereka, bayangkan. Pakaian yang dipakai untuk atasan, ar-rida tadi, mau dijadikan sebagai mahar. As-sadaq. Betapa fakirnya kondisi mereka. Maka kata Nabi SAW, mal fakru akhsya alaikum. Aku enggak ada masalah kalau kalian fakir, wahai para sahabat. Justru yang diperkarakan, yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, antub sato alaikumud dunia. Kalau dunia itu sudah dibuka lebar di hadapan kalian, itu yang dikhawatirkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW, keseharian beliau, orang-orang yang ada di zaman tersebut, ma'rufnya menggunakan al-izar war-rida. Bahagian atas, pakaian atasan dan bawahan. Dua helai kain. Oleh karenanya, karena pakaian atas itu hanya diselimuti, enggak ada jahitannya, enggak ada kancingnya, maka ketika Nabi SAW ruku dengan melebarkan bahagian kedua tangan beliau, atau sujud dengan melebarkan kedua tangan beliau SAW, nampak bahagian putihnya ketiak beliau SAW. Selain jenis komis, jenis jubah yang kita sebutkan tadi, lebar bahagian kumnya, lebar bahagian tangannya. Itu komis jubah yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi keseharian beliau seringnya memakai al-izar war-rida. Kalau kita mempraktekkan, nanti sampai di rumah, selimuti bagian badan kita, selimuti bahagian badan kita dengan selimut. Kemudian kita coba untuk sujud dengan benar-benar melebarkan kedua tangan. Itu akan nampak bahagian ketiak kita. Itulah yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wajtahabu tajafi malam yakun fisaf, disangat disunnahkan untuk menjauhkan bahagian-bahagian tersebut dari anggota tubuh, bahagian perut, dada dan yang semisalnya, malam yakun fisaf, selama orang tersebut tidak berada di saf. Ini yang harus digarisbawahi. Kalau di saf nggak disunnahkan, tapi disunnahkan ketika dia sendirian, qiyamul lail sendirian di rumah, sholat sunnah misalkan rawatib al-fajr, rawatib al-maghrib, al-isya, sendirian di belakang tiang misalkan, disunahkan untuk melakukan hal ini selama tidak di shaf. Ini yang harus kita garis bawahi. selama tidak di shaf. Karena kalau di dalam shaf berarti bisa mengganggu. Fayu'dhi man ila jambihi, kata Imam Syadi, karena dia bisa mengganggu orang yang di sampingnya. Li'anna adhiyatal muslimi haramun, dan hukum ketika kita mengganggu muslim yang berada di samping kita, apalagi sedang mengerjakan sholat, adalah perkara yang haram. Fayustahabbut tajafi, maka disunnahkan untuk kita meninggalkannya. Wa mithluhu tawarruk, begitu pula ketika seorang melakukan at-tawarruk. Jadi seorang harus berpikir dengan pikiran yang sedikit cerdas, bagaimana dia lebih mengedepankan sesuatu yang wajib daripada sesuatu yang sunnah. Kita kan tahu hukumnya sekarang melebarkan kedua tangan ketika sujud itu adalah, atau ruku itu adalah sunnah, mustahabbah, sunnah, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sementara menjaga kehormatan orang yang berada di kanan kita, menjaga orang yang berada di kiri kita, menjaga kehormatan dan harga diri mereka, menjaga keamanan apa yang ada di sisi mereka dari kekhusyuan sholat dan yang lainnya, menjaga hal tersebut adalah wajib. Berarti yang harus kita dahulukan adalah kewajiban daripada sunnah. Keliru ketika kita mengedepankan sunnah daripada al-wajib. Sama contohnya ketika seorang yang banyak di masyarakat kaum muslimin, mungkin ini sempat saya sebutkan tapi sedikit diulangi, min babil muraja'ah, ketika seorang melakukan sebuah sikap yang kurang tepat. Seorang muslim, banyak kita dapati dari kalangan kaum muslimin, memperlama sujud terakhirnya ketika di belakang imam. Imam sudah bangkit dari sujud terakhirnya dalam keadaan tawarruk, bertahiyat, attahiyatulillah ila akhirih, bersiap untuk melakukan salam. Dalam kondisi makmum ini masih sujud terus, memperlama sujudnya. Kenapa? Karena ini adalah sujud saya yang terakhir, kesempatan terakhir saya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar yang dia katakan, benar. Siapa yang bilang salah? Sujud tempat yang paling baik untuk berdoa, tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya Subhanahu wa taala. Akan tetapi prakteknya keliru. Kelirunya dari sisi mana? Ketika dia mengedepankan, mendahulukan sesuatu yang sunnah, berdoa ketika sujud, itu hukumnya sunnah, enggak ada yang wajib, sunnah. Artinya kalau wajib kan batal sholat kita. Sunnah, ditinggalkan pun gak ada masalah. Seorang tidak membaca doa di sujudnya, hanya membaca zikir Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, atau Subhana Rabbiyal A'la saja, sah sholatnya, bahkan sangat sah. Itu berarti sujud dan dia berdoa di dalam sujud tadi hukumnya sunnah. Sementara ittiba'ul imam, mengikuti gerakan-gerakan imam. Ketika imam takbir, dia ikut takbir. Ketika imam ruku, dia ikut ruku. Ketika imam i'tidal, dia ikut i'tidal. Ketika imam sujud, dia ikut sujud. Ketika imam bangkit dari sujud, dia bangkit dari sujud. Ketika imam sujud lagi, dia ikut sujud lagi. Ketika imam mau salam, duduk tasyahudul akhir, dia duduk tasyahudul akhir. Wajib. At-ta'khir, mengakhirkan gerakan-gerakan yang berasal dari imam yang harusnya kita ikuti, sesuatu yang mukhalafatus sunnah. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, kata Nabi SAW, imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Jadi sehingga sesuatu yang benar, satu sikap yang sangat-sangat tepat adalah ketika imam bangkit dari sujudnya, walaupun kita masih ada doa yang ingin kita sampaikan pada sujud terakhir kita, tetap dahulukan yang wajib. Jangan kita dahulukan yang sunnah sementara kita meninggalkan satu hal yang wajib. Begitu pula apa yang berkaitan dengan tadi at-tajafi, melebarkan dua kondisi tangan pada saat ruku dan sujud, jangan sampai mengganggu orang lain. Karena mengganggu orang lain adalah perbuatan yang haram. Sebaliknya ketika kita menjaga kehormatan mereka, menjaga rasa aman pada mereka, adalah sesuatu hal yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Bismillah, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.